Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adab, kitab Al-Birr, kebaikan-kebaikan, as-silah, silaturrahim, al-adab dan adab-adab. Bab yang ke-11, babu an-nahyi anish-shahna'i wat-tahajuri. Babu an-nahyi anish-shahna'i wat-tahajuri, bab larangan dari as-shahna'. Ya, syahna ini sama dengan at-tabaghud, saling benci membenci, musuh memusuhi. Ya, kemudian at-tahajur, saling memutuskan hubungan. Ya, saling memutuskan hubungan. Ya. Sebelum kita lanjutkan pada bab yang sebelum ini, di bab yang ke-10, di hadis yang pertama, setelah Nabi SAW menyampaikan larangan-larangan, jangan kalian saling iri, ya, dan juga melakukan najas, kemudian saling benci dan saling memusuhi, dan jangan pula membeli apa yang dibeli oleh yang lain, oleh orang lain. Kemudian Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya karena saudaranya. Wa la yakhzuluhu, ini yang kita inginkan. Wa la yakhzuluhu, diartikan di sini apa? Tidak menghinakannya. Ya. Itu yang kemarin kita jelaskan. An-Nawawi di syarahnya mengatakan pada halaman 625, di awal syarah, ya, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu, di baris yang keempat, ya, adapun larangan menghinakannya, yaitu kata-kata yakhzuluhu, maka ulama mengatakan menghinakan artinya tidak membantu dan tidak menolong. Maksudnya, tatkala seorang muslim meminta pertolongan untuk mencegah kezaliman, ya, untuk mencegah kezaliman seseorang atau yang semisalnya, maka yang wajib adalah menolong dan membantunya sejauh kemampuan. Tidak ada alasan untuk tidak menolong. Ya, ini maksud dari yakhzuluhu. Menghinakan artinya tidak mempedulikan. di dalam kesusahan dan mereka memohon pertolongan, ya, seorang muslim mesti memberikan pertolongan kepadanya dan tidak membiarkan. Ini makna yakhdhuluhu, makna menghinakan di sini maksudnya tidak mempedulikan. Ya. Kita masuk ke bab yang ke-11 tadi, larangan mendengki dan saling tidak menyapa, at-tahajur, memutuskan hubungan. Hadis yang pertama nomor 6492. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaih. Malik bin Anas, Imam Malik, ya, fi ma quri'a alaih an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. Lalu diberikan ampunan atau diampuni bagi setiap hamba, ya, diberikan ampunan bagi setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Ini keutamaan tauhid, ya. Tauhid membukakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Taliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali. Ya. Dibuka pintu surga di hari Senin, pintu-pintu surga di hari Senin dan hari Kamis. Lalu diberikan ampunan oleh Allah untuk setiap hamba yang tidak berbuat syirik. Ya. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Pada dua hari ini, ya. Kemudian dikecualikan oleh Nabi dari orang-orang yang tidak berbuat syirik untuk tidak untuk diampuni dosanya, ya, dikecualikan oleh Nabi, yaitu illa rajulan, kecuali seseorang, rajulan laki-laki, ya, tetapi la mafhuma lahu di sini, laki-laki bukanlah atau tidaklah menjadi tujuan di sini. Berarti termasuk perempuan, ya, termasuk perempuan, kecuali seseorang yang mana antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, ada kedengkian, sedang bertikai, sedang bermusuh-musuhan. Orang ini tidak akan mendapatkan keistimewaan tadi, karena dikecualikan oleh Nabi. Illa rajulun kana bainahu, kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ada permusuhan yang sangat besar antara mereka berdua di hari itu, ya, di hari Senin dan hari Kamis tersebut. Makanya dikatakan untuk orang ini, anziru hadaini, tunda pengampunan untuk dua orang ini, tunda pengampunan untuk dua orang ini sampai mereka berdamai, sampai mereka berbaikan. Yastaliha itu melakukan sulh, yaitu berdamai, berbaik-baikan kembali. Selama mereka masih dalam permusuhan, maka ampunan tidak akan mungkin mereka dapatkan. Kemuliaan dua hari ini mereka tidak akan memperolehnya. Ya anziru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali diulang ungkapan tadi kepada malaikat yang menulis ampunan tersebut. Tunda sampai mereka berdamai. Ini jelas sekali ya, menunjukkan ancaman dan kecaman yang sangat keras, yang sangat tajam kepada orang-orang yang bermusuh-musuhan, yang dalam pertikaian, dalam kedengkian, ya. Sehingga keistimewaan atau kesempatan untuk memperoleh ampunan yang dibukakan oleh Allah di dua hari yang mulia tersebut, mereka tidak dapatkan penyebabnya itu. Sekalipun dia seorang yang bertauhid, yang tidak terjerumus kepada perbuatan syirik, tetapi ampunan itu juga tidak dapat ia peroleh. Karena apa? Karena permusuhannya. Ini jelas ya dan tegas bahwa agama tidak menginginkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya dalam permusuhan. Ya. Dalam permusuhan, dalam kebencian, kedengkian. Ya. Dan mustahil dakwah yang benar, mustahil dakwah yang hak menghasilkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Mustahil. Bila mana dakwah itu ditegakkan di atas kebaikan, di atas ilmu dan kebenaran, maka dia memperbaiki, bukan merusak. Memperbaiki dan bukan merusak. Ya. Bila mana terjadi permusuhan, maka yang salah bukan dakwahnya, tetapi orang yang didakwahi yang keliru. Bukankah Nabi SAW membawa kebaikan, membawa kebenaran? Iya. Hasilnya apa? Hasilnya terjadi permusuhan. Dan justru Nabilah yang dituduh membawa sebab-sebab pertikaian. Nabi yang dituduh membawa syariat atau ajaran yang membuat keluarga berantakan. Iya. Orang tua berpisah dan bermusuhan dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, kemenakan dengan pamannya, bahkan suami dengan istrinya. Nabi yang tertuduh. Justru yang sebenarnya mereka lah yang menyebabkan terjadinya permusuhan, karena dakwah yang benar mereka tidak menerimanya. Ya, dakwah yang benar mereka menolak dan mengingkarinya. Jadi ini tidak masuk dalam konteks ini. Dalam hadis ini tidak masuk. Bila mana memang terjadi permusuhan yang bukan disebabkan oleh kepribadian, bukan disebabkan oleh individu, tetapi karena agama, karena dakwah yang ditolak, maka tidak masuk, termasuk dalam pembahasan hadis ini. Permusuhan yang dimaksud oleh hadis ini permusuhan yang penyebabnya duniawi. Permusuhan yang penyebabnya dunia. Ya, bermusuhan karena harta, bermusuhan karena jabatan, pangkat dan kekuasaan, permusuhan yang disebabkan oleh perkara yang sepele. Nah, ini yang tertutup ampunan dari mereka, sekalipun mereka ahlut tauhid, di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga dan menurunkan ampunan-ampunan. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai catatan yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, jangan sampai kita bermusuh-musuhan gara-gara dunia. Dunia ini sesuatu yang sama sekali tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi melihat, mereka juga melihat seekor anak kambing, bangkai anak kambing. yang telinganya kecil, cacat. Dan Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing yang cacat ini dengan harga 2 dirham. Para sahabat terperanjat, kaget dan terkejut. Jangankan bangkai, masih hidup pun anak kambing itu pun mereka tidak akan mungkin ada yang membelinya dengan harga yang segitu. Diberi pun mereka mungkin berat untuk menerimanya. Jangankan membeli, diberi dengan gratis mereka juga berat menerimanya. Sudahlah anak kambing dan penyakitnya yang membuat orang tidak terlalu tertarik memilikinya, apalagi membeli. Kata Nabi SAW, dunia lebih tidak berharga dari bangkai anak kambing yang cacat tersebut. Ya. Lalu diperebutkan, terjadi permusuhan gara-gara apa? Dalam bahasa saya ajok, apa bahasa Indonesianya? Batas tanah. Terjadi pertengkaran. Ya, sepadan. Ya. Terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, bahkan terjadi pertumpahan darah. Padahal mungkin hanya sejengkal, 2 jengkal, 1 meter. Ya, permusuhan yang luar biasa dan subhanallah, betapa gilanya manusia dengan dunia yang mereka tahu pasti akan mereka tinggalkan. Atau mereka yang meninggalkan dunia terlebih dahulu. Lalu diperebutkan, padahal tidak ada nilainya sedikit pun. Bahkan Nabi SAW menyatakan, andai kata dunia ini berharga di mata Allah seukuran sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan seteguk air pun kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Ya, tidak akan diberikan oleh Allah seteguk air kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak ada nilainya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesempatan untuk menikmatinya. Ya. Diberikan oleh Allah kesempatan kepada mereka untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan mereka tahu pasti bahwa mereka akan meninggalkan dan tidak akan dibawa mati. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan kita. Bermusuh-musuhan disebabkan oleh perkara dunia. Tapi bila mana terjadi permusuhan disebabkan oleh dakwah, oleh agama yang benar, dan ini perkara yang biasa. Allah sudah membagi manusia itu kepada 3 golongan. Allah yang membaginya. Allah yang menciptakan surga itu yang membagi manusia 3 golongan. Di surah Al-Baqarah. Ya. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Mulai dari dengan orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kemudian disebutkan ciri-ciri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ceritakan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru. Kemudian 2 ayat tentang orang kafir, kemudian Allah cerita tentang orang-orang munafikin. Orang munafikin yaitu orang-orang yang kafir tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Kalau yang kedua itu kafir, mereka tidak sembunyikan kekufuran. Nampak jelas oleh orang yang beriman. Yang ketiga, kafir. Tetapi mereka tutupi kekufurannya dengan Islam. Masuk Islam, menampakkan keislaman, beramal dengan amalan Islam, tapi dalam hati mereka kufur. Dan mereka lebih berbahaya. Dan Nabi SAW merasakan bahaya mereka. Ya, merasakan betapa beratnya, betapa susahnya bahaya yang disebabkan oleh orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Nabi yang membagi manusia seperti itu. Lalu manusia, ada manusia yang ingin menyatukannya. Ya, semua manusia sama. Ya, sama dalam bentuknya, sama dalam rupanya. Tetapi di mata Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan surga dan neraka, kecuali kalau seorang muslim itu tidak percaya ada surga dan neraka. Di akhirat nanti hanya ada apa? Hanya ada surga. Kalau mereka tidak mempercaya ada surga dan neraka, maka mungkin saja konsekuensinya tidak akan ada percaya manusia ini terbagi kepada beberapa bagian. Ya. Karena nanti setelah meninggal dunia, manusia akan dihidupkan semua, lalu nanti terbagi 2. penghuni surga dan penghuni neraka. Ini wajib diimani seorang mukmin, seorang muslim. Ini merupakan rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya, kemudian akan tiba hari yang terakhir, tidak ada lagi hari setelah itu, yaitu hari kebangkitan. Akan abadi selama-lamanya, kekal, kemudian nanti hanya ada dua tempat di sana. Tidak ada lagi negara. Tidak ada lagi benua. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Satu ahlul jannah, yang satu lagi ahlun nar. Untuk ahlul jannah, orang kalau yang sudah masuk ke dalamnya tidak akan mungkin keluar. Sementara yang masuk neraka terbagi dua. Yang masuk neraka untuk kekal di dalamnya, kemudian yang masuk neraka untuk pembersihan agar mereka nanti masuk surga bersih dari dosa. Itu yang harus diimani oleh seorang muslim. Ya. Ketika ada syubhat-syubhat yang keluar dari mulut seorang muslim yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinan tersebut, ini disebabkan oleh kekotoran hatinya. Syubhat sudah menyelimuti kalbunya. Ini harus dibersihkan. Ya. Kemudian setelah itu kita kembali kepada masalah tadi, bahwa ini berita dari Nabi. Dan terbukanya pintu surga di dua hari ini menunjukkan kemuliaan hari ini. Ya. Kemuliaan dua hari ini. Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian di antara kemuliaan dua hari ini, dia adalah dua hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Dan kemudian di antara keistimewaan dua hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal manusia di dua hari ini. Jadi dalam sepekan dua kali amalan kita diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatannya. Ini menunjukkan keutamaan dua hari ini. Ya. Sementara hari Senin, Nabi SAW mengabarkan bahwa dia lahir di hari Senin. Ya. Nabi mengabarkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi lahir di hari Senin. Ya. Di hari Senin Nabi lahir. Ya. Nabi mengabarkan di hari Senin dia lahir. Itu saja. Dan kapan tanggalnya? Nah, ini yang tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama tidak bersepakat tentang tanggal berapa Nabi lahir. Nabi SAW juga tidak menjelaskan. Berbeda dengan hari tadi, Nabi jelaskan dengan hadis yang sahih bahwa dia lahir hari Senin. Tetapi tanggalnya Nabi tidak menyebutkan. Penulis sirah yang menceritakan Nabi SAW lahir di tanggal segini, ternyata mereka tidak sepakat menetapkan tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan, dan masyhur di dalam kitab sirah, Nabi SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi catatan yang penting untuk kita ketahui, tidak sepakat para ulama ya menetapkan tanggal lahirnya Nabi SAW, karena Nabi tidak menjelaskan. Sehingga muncul ketidaksepakatan, tetapi sepakat para ulama bahwa Nabi lahir di hari Senin karena dia yang menjelaskan. Kemudian sepakat para penulis sirah, para ulama, bahwa Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal, itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat semua penulis sirah, para ulama, bahwa Nabi meninggalnya hari Senin juga. Nabi meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Meninggal hari Senin di waktu duha. Hari subuh hari Seninnya itu dia masih sempat melihat para sahabatnya. Dia sudah sekitar 10 harian Nabi sakit. Di ujung Safar dia mulai sakit. Dan banyak program-program yang dilakukan oleh Nabi di waktu sakitnya, yaitu melepaskan pasukan Usama bin Zaid, kemudian menjelaskan tentang keutamaan Ansar. Dia mengikat kepalanya karena sakitnya luar biasa dan naik ke atas mimbar. Ya. Kemudian di akhir di di akhir-akhir Safar dia mulai sakit, kemudian meninggalnya di 12 Rabiul Awal. Ya, sekitar 10-an hari. Ya, Nabi sakit dan meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Ya. Jadi Senin dan Kamis keistimewaannya luar biasa, banyak keutamaan-keutamaan, dan di antara keutamaannya adalah berpuasa di dua hari tersebut dengan alasan, kata Nabi SAW, saya berharap ketika Nabi berpuasa di Senin dan Kamis dengan alasan bahwa saya berharap ketika amalan saya diangkat, saya sedang berpuasa. Ya. Ini di antara alasan sunnahnya puasa Senin dan Kamis, yaitu Nabi menginginkan ketika amal kebaikannya selama beberapa hari itu diangkat menghadap Allah, yang tertulis saat diangkat itu dia sedang berpuasa. Ya. Bukan karena hari lahirnya, tetapi karena amalan diangkat di hari, di dua hari tersebut. Wallahu a'lam. Dibuka pintu surga, ya, zahir. Ya, dibuka pintu surga karena surga itu bangunan. Ya. Surga itu bangunan, ada dindingnya, ada pintunya. Di dalamnya istana dengan segala macam keindahan di dalamnya, taman-tamannya, kebun-kebunnya, sungai yang mengalir. Di dalam istana itu berbagai macam desain interiornya. Segala furnitur di dalamnya lengkap. Permadani, sofa-sofa, pelayan-pelayan, ya, menu makanan, minuman yang disuguhkan. Tinggal penghuni surga menikmatinya. Pasangan, tinggal menikmati. Dan dibukakan pintu surga di dua hari ini, Senin dan Kamis, sebagaimana pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Ya. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pintu-pintu surga. Jadi hadis ini sebagai motivasi untuk banyak beribadah di dua hari tersebut, terutama berpuasa sunnah, kemudian juga melakukan amalan-amalan, dan jangan sampai di dua hari itu kita sedang bermusuh-musuhan. Ya. Kalau toh memang terjadi pertengkaran, wajar sebagai manusia, segera diselesaikan sebelum dua hari itu. Segera selesaikan. Bila perlu, seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya, bila perlu, walaupun kita yang korban, kita yang disakiti, lalu terjadi permusuhan, kita yang seharusnya lebih cepat untuk meminta atau menyelesaikannya dengan orang yang menyakiti kita. Wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Yang terbaik dari dua orang yang sedang bermusuhan itu, yang pertama-tama menyelesaikannya dengan mengucapkan salam pertama kali. Karena salam ini kunci untuk membukakan hubungan. Makanya kalau orang sudah tidak baikan, salam pertama yang harus mereka hindari. Untuk mengucapkan ibadah itu saja sudah tidak seakan-akan lidah ini keluh karena hati dipanasi oleh kemarahan dan kebencian tadi, sehingga untuk mengucapkan assalamualaikum saja tidak mau. Tetapi kalau sudah terucap assalamualaikum, bila mana memang keluar dari dalam hati, maka ini kunci kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan yang terbaik dari dua orang yang sedang bermusuhan ketika berjumpa adalah yang pertama-tama mengucapkan salam, karena ini kunci untuk memperbaiki. Ya, untuk memperbaiki. Ini yang perlu kita jadikan renungan, dan kita semua sadar bahwa tidak akan mungkin, apalagi orang yang berhubungan terus di satu kantor, di suatu yayasan, di satu pengurusan, ya, di suatu rumah suami istri, ya, pasti akan ada cekcok, pasti akan ada gesekan-gesekan, ada riak-riak yang akan memunculkan, ya, pertengkaran. Maka jangan sampai di dua hari yang mulia tersebut kita dalam keadaan demikian. Kita harus sadari, ya, harus cepat introspeksi. Sebelum hari Senin kita sudah periksa hidup kita. Masih adakah permusuhan? masih ada kebencian antara saya dengan seseorang, maka sebelum hari itu masuk, kita sudah selesaikan. Telepon cepat, kirim chatting di media-media yang ada, saya mohon maaf bila mana terjadi apa-apa antara kita. Ya, kita selalu setiap hari bergaul, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bila mana ada kesalahan antara saya yang membuat hatimu, membuatmu terluka, membuatmu tersakiti, saya mohon maaf. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai sebagai pendorong untuk bisa mendapatkan kemuliaan dua hari ini. Hadis berikutnya 6493. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir qala Ha'un wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah ad-Dabbi an Abdul Aziz ad-Darawardi kilahuma an Suhailin an abihi bi isnad Malik nahwa hadithihi ghaira anna fi hadith ad-Darawardi illa al-mutahajiraini. Ya, ini ada perbedaan di lafaznya ya. Kalau tadi illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, panjang sekali ya untuk riwayat yang pertama, kecuali seseorang antara dia dengan saudaranya terjadi permusuhan, kebencian. Sementara di sini illal mutahajiraini, hanya dua kata. Dikecualikan dari mendapatkan ampunan di dua hari tersebut yang dibukakan pintu surga, kecuali adalah antara dua orang yang saling memutuskan hubungan, saling tidak sapa-sapaan. Ya. Inilah riwayat lafaz riwayat yang kedua, min riwayat Ibni Abdah wa qala Qutaibah illal muhtajiraini. Ini lafaz yang berbeda juga. Di sana al mutahajiraini, di sini al muhtajiraini. Maknanya sama. Yang satu mutahajiraini, yang satu lagi muhtajiraini. Ada beda? Ada. Mutahajiraini dengan muhtajiraini. Maknanya sama. Dua orang yang sedang memutuskan hubungan satu sama lain, bertengkar, ya. Saling tidak sapa-sapaan. Nah, di dua hari itu tertutup bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama mereka belum berbaikan. 6494. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muslim ibni Abi Maryam an Abi Salih sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an. Ya. Rafa'ahu marratan, maksudnya kepada Nabi diangkat oleh Abu Hurairah. Qal, kata Nabi, tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wathnaini. Ini yang tadi kita singgung. Nabi SAW menjelaskan bahwa amalan akan dihadapkan kepada Allah pada setiap hari Kamis dan Senin. Maksudnya diangkat untuk dilaporkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui, tetapi ini proses, prosedur, ya, untuk membuktikan kemahaadilan Allah. Sebenarnya tanpa dilaporkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tanpa dicatat oleh malaikat pun Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui, tetapi ini semua untuk membuktikan kemahaadilan Allah. Ya. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Ini tadi catatan yang sangat penting, keutamaan tauhid. Jadi yang tidak mendapatkan keutamaan ampunan ini siapa? Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik. Ini tidak ada batasnya. Selama dia berbuat syirik, maka tidak akan mungkin mendapatkan ampunan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha la yaghfiru ayusyraka bihi. Allah tidak memberi ampunan kepada orang yang berbuat syirik. Ya. Maka untuk keutamaan dua hari ini, untuk orang yang berbuat syirik, orang-orang yang terjerumus kepada dosa syirik, jangan diharap untuk bisa mendapatkan ampunan. Ya. Walaupun dia masih hidup. untuk keutamaan dua hari ini. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid tetapi dia sedang dalam permusuhan, ya, memutuskan hubungan, kebencian, tidak saling sapa, ya, dia memang ahlu tauhid tetapi dosa kedua ini yang membuat dia terhalangi untuk mendapatkan ampunan selama belum berbaikan. Kalau sudah berbaikan, maka ampunan akan dia peroleh. Illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayuqalu urku hadaini hatta yastaliha, urku hadaini hatta yastaliha. Urku maksudnya tunda. Tunda pengampunan untuknya sampai mereka berdamai. Kalau sampai datang hari Kamis berikutnya dia belum juga berdamai, maka kesempatan ampunan di hari Senin sudah lepas. Ya, tetapi kalau hari Rabu dia berdamai, maka ampunan yang seharusnya didapatkan di hari Senin, karena dia berdamai, berbaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tertunda. Tertunda. Tapi kalau sudah datang hari Kamis lagi, berarti sudah lewat waktunya. Sebelum datang hari Kamis, hari Senin kemudian belum datang hari Kamis, maka kesempatan untuk memperoleh ampunan dengan berbaikan masih terbuka. Ya. Itu hadis 6494. Kemudian berikutnya, ini dengan lafaz urku, ya. Kalau tadi di yang pertama apa? Anziru. Anziru. Tundalah. Kalau di sini urku, maknanya sama. 6495. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Tahir wa Amr bin Sawad qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarana Malik bin Anas an Muslim bin Abi Maryam an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu al-a'mal fi kulli jumu'atin marratain yawmal itsnain wa yawmal khamis. Dihadapkan kepada Allah amalan pada setiap Jumat, maksudnya pekan ini. Jumat itu maksudnya bukan hari Jumat, tetapi maksudnya minggu, pekan. Setiap pekan, setiap minggu. Ya. Terkadang diungkapkan dengan kullu sabtin, setiap hari, setiap Sabtu maksudnya setiap minggu. Ya. Di dalam satu pekan itu dihadapkan amalan kepada Allah dua kali, marrataini. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis. Jadi kata fi kulli jum'ah itu bukan hari, tetapi apa? Minggu atau pekan. Dan dia diangkat atau dihadapkan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru li kulli 'abdin mu'min. Itu yang maksudnya bertauhid tadi, ya. Maka diampunilah seorang setiap hamba yang beriman, yaitu yang tidak berbuat syirik. Illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Fayuqalu utruku au urku hadaini hatta yafi'a. Ini kata-kata yafi'a maksudnya berdamai, berbaikan. Ya. Tunda, tangguhkan, jangan sampai diberi ampunan itu kepadanya sampai mereka berdamai. Kalau sudah berdamai, walau bukan di hari itu, maka mereka akan mendapatkannya. Ini keutamaannya. Karena penyebab faktor pertama dari ampunan ini mereka memiliki, tetapi penyebab terhalangnya apa? Permusuhan. Tertundanya adalah permusuhan. Ya. Sementara faktor utamanya adalah tauhid. Ya, adalah iman. Wallahu a'lam. Ya. Itu bab yang ke-11. Ya. Bab yang ke-12 hanya beberapa hadis saja, kita lanjutkan. Bab fi fadlil hubbi fillah. Fi fadlil hubbi fillah. Bab tentang keutamaan cinta karena Allah. Ya. Bukan cinta karena kecantikan, bukan cinta karena harta dan kedudukan, bukan cinta karena hubungan silaturahim, tetapi karena Allah. Penyebab cintanya itu Allah. Karena yang mencintai itu cinta kepada Allah. Yang dicintai cinta karena Allah. Jadi dia mencintai orang tadi karena dia mencintai Allah. Ya, itu penyebabnya. Hadis yang pertama 6496, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi an Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar an Abi Al-Hubabi an Abi Al-Hubabi Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabbuna bijalali al-yawma aw udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ya, Nabi memberitahukan kepada kita cerita, berita yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ini berita gaib, ya, yang wajib kita imani karena ini berita dari Nabi, hadis sahih, bahwa nanti di hari kiamat Allah berfirman mengumumkan kepada penduduk mahsyar, kepada seluruh manusia pada hari kiamat Allah menyampaikan pengumuman. Apa pengumumannya? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencinta karena kemuliaan saya, jadi karena Allah. Mana orang-orang yang dahulu di dunia yang saling mencintanya karena Allah, ya, karena dia, karena karena kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah mengumpulkan dan memanggil mereka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma, hari ini, udhilluhum fi dhilli, saya akan beri mereka naungan, di naungan saya, di bawah naungan saya. Yauma la dhilla illa dhilli, di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang disediakan oleh Allah. Ini keutamaannya, yaitu mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu di hari berbangkit, ketika matahari didekatkan, ya, ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia qadra mil, seukuran satu mil, maka akan bercucuranlah keringat manusia, dan ketika itu tidak ada yang bisa dijadikan tempat untuk berteduh sebagaimana di dunia. Di dunia sepanas apapun juga kita masih punya kesempatan untuk mencari tempat bernaung, bisa jadi payung, bisa kain, bisa pohon, bisa bangunan, ya, kadang-kadang ada awan yang tebal yang menutupi, melindungi, ya, cahaya matahari untuk langsung menerpa kita. Di hari itu tidak ada, kecuali yang disediakan oleh Allah. Dan nanti orang-orang yang saling mencinta karena Allah akan mendapatkan ini. Dan ini ada dalam hadis, 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Saba'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ya. Salah satunya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang sedang bercinta atau berkasih sayang karena Allah. Bersatu mereka, bersama mereka karena cinta kepada Allah, berpisah pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Nah, ini luar biasanya, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang menjadi kebiasaan para orang-orang soleh dahulu mengungkapkan itu kepada saudaranya. Inni uhibbuka fillah. Ya, saya mencintaimu karena Allah. Ini kepada orang yang dia tahu kalau bersamanya dia ingat Allah, dia rajin beribadah, dia jauh dari dosa. Ya, ini yang luar biasa. Ya, jadi mengungkapkan itu termasuk merupakan kebiasaan orang-orang saleh di masa dahulu, menyatakan bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka memberikan jawabannya, ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi, semoga Allah mencintaimu di mana engkau mencintaiku karena dia. Ya, makanya termasuk buhulan iman, kata Nabi SAW, awthaqu ural iman, termasuk buhulan kokohnya iman adalah antuhibba fillah. Engkau cinta karena Allah. Kalau kena cinta karena Allah itu tidak akan ada apapun yang bisa memisahkannya. Dan di antara konsekuensi cinta karena Allah itu, ketika sahabat kita, orang yang kita cintai karena Allah itu berbuat salah, kita akan segera memegang tangannya kemudian membawanya kembali untuk bangkit meninggalkan murka Allah Subhanahu wa taala, bukan membencinya. Ya. Bukan meninggalkannya. Tetapi karena cinta itu disebabkan Allah, maka orang tersebut akan berupaya untuk tetap mencintai saudaranya. Dia tahu bahwa setiap orang pasti berdosa, pasti berbuat salah. Dan dia lebih banyak berprasangka yang baik dan bukan berprasangka yang buruk. Kalau kita seseorang melihat saudaranya berbuat salah, kalau dia mencintainya karena Allah, dia akan segera mendatangi saudaranya kemudian dengan penuh jiwa, dengan hati yang bersih, dia menasihati saudaranya. Bukan sebaliknya. Ini yang perlu kita catat dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, terakhir ya, di bawah bab ini, 6497, Imam Muslim mengatakan, haddathani Abdul A'la ibn Hammad, qala haddathana Hammad ibn Salamah, an Thabitin, an Abi Rafi', an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ini luar biasa lagi, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ya. Nabi bercerita ada seorang laki-laki, ini laki-laki tidak ada pemahamannya. Wanita juga demikian. Ya. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya di sebuah kampung yang lain. Kampungnya di sini, sementara kampung saudaranya di tempat yang lain. Dia datang ke sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjumpainya. Fa arsada lahu ala madrajatihi malakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendekati kendaraannya, ya. Falamma ata alaih, ketika malaikat itu menjumpainya, membentuk manusia, menjelma sebagai manusia, lalu orang tadi bertanya, malaikat tadi bertanya, qala aina turid? Kamu mau ke mana? Qala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, karena Allah Maha mengetahui, tetapi ini untuk memberitahukan kepada kita kemuliaan amalan ini. Lalu orang tadi mengatakan, qala uridu akan li fi hadhil qarya. Kata dia, saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung kampung itu. Qal, kata orang tadi, kata malaikat yang menjelma tadi, hal laka alaihim min ni'matin tarubbuha? Apakah kedatanganmu mengunjunginya ada udang di balik bakwan? Ya, ada udang di balik batu, ada kepentingan lain duniawi. Ada yang kamu inginkan, ada yang kamu mau dari saudaramu itu, maka kamu berkunjung kepadanya. Qal, kata orang tadi, la ghaira anni ahbabtuhu fi fillahi azza wa jalla. Tidak ada yang lain kecuali hanya karena saya mencintainya karena Allah. Qal, kata orang tadi, kata malaikat yang menjelma sebagai manusia, fa inni rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah ilaika, khusus kepadamu, bi annallaha, untuk menyampaikan bahwa Allah, qad ahabbaka kama ahbabtahu, telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Subhanallah, ini penyebab turunnya cinta Allah, dan Allah mengkhususkan malaikat untuk memberitahukannya. Dan jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu-tunggu kasus ini, karena ini hanyalah berita gaib. Nanti kalau kita memang berniat seperti itu, ikhlas karena Allah mengunjungi saudara kita, tetapi kok tidak ada datang malaikat datang menjelma? Tidak, jangan ditunggu itu, karena ini berita dari Allah. Berita dari Allah bahwa itu pasti terjadi. Dan ini sebagai motivasi bagi kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridha Allah, karena mencintainya karena Allah, akan menurunkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin menjadi panduan, menjadi tuntunan, menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki bentuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah? Lakukan hal yang seperti cintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan antara laki-laki dan perempuan ya. Biasanya kalau seperti ini cinta antara pemuda dan pemudi. Ya. Ya, ini cinta antara suami istri juga demikian, cintai mencinta saudara kandung, mencintai saudara yang tidak ada hubungan kekerabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendapatkan cinta Allah Jalla wa Ala. Adapun yang sekarang hubungan yang haram berpacaran kemudian mengatakan cintai saya karena Allah, mana mungkin? Sudahlah hubungannya tidak diridhai Allah, mana mungkin Allah meridainya? Mana mungkin Allah mencintainya? Ya. Ini yang perlu kita catat, bahwa kecintaan yang dikenal Allah itu di bawah syariat Allah, tidak bertentangan dengan aturan Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang yang berkasih sayang, saling mencintai karena Allah Jalla wa Ala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan dan memberikan kita cintanya, mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Innahu jawadun karim wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.